Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yumtin amma ba'd. Fatwila rahimani Allah wa ikum. Kita lanjutkan ajaran kita di pertemuan ke-10 ya. Ini ke-10. Masuk di sunnah-sunnah Jumat. Qala al-musannifu rahimallahu taala sunanul jumu'ati, sunnah-sunnah Jumat. Sunanul jumu'ati katsiratun. Sunnah-sunnah ketika pelaksanaan kegiatan pelaksanaan salat Jumat ada banyak, di antaranya minha al-ghuslu, al-ghuslu mandi. Jadi mandi bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat ya, meskipun dia ya tidak wajib ya, seperti perempuan ya, ini tidak wajib kan, tapi kalau ingin menghadiri sholat Jumat maka disunahkan untuk mandi. Dan sudah pernah kita bahas ya, yaitu waktu dimulainya setelah terbit fajar shodiq. Kemudian yang kedua, watabkiru li ghairil imami, yaitu berangkat di awal waktu selain imam dan selain orang yang punya, yaitu hadas terus menerus, daimul hadas. Adapun mereka berdua, imam dan daimul hadas, itu ini sunahnya adalah diakhirkan ya keberangkatannya. Itu diakhirkan. Ya, imam yaitu khatib nanti diakhirkan sampai waktu khutbah. Kemudian watan tanzifu yaitu membersihkan diri ya, dengan cara menghilangkan kotoran-kotoran ya, bau yang tidak sedap. Ya. Mencukur kumis dan lain sebagainya, potong kuku, walubsu asyabi albiyudi, memakai pakaian yang berwarna putih ya, putih. Ini untuk yang jika apa, selain di hari Id ya, selain di hari Id dan hari yang banyak wahal, lumpur ya, banyak lumpur. Ya, disunahkan putih, juga putih baru jika memungkinkan. Kalau tidak bisa baru ya, tidak mengapa yang sudah pernah terpakai. Kemudian berikutnya ya, kalau tadi kalau di hari Id itu nanti yang pakaian yang terbaik ya. Yang kalau di hari Id itu kan yang terbaik, yang baru yang terbaik. Ya, biasanya kalau terbaik biasanya yang mahal. Meskipun tidak demikian, tapi kalau untuk hari Jumat ini dia pakainya putih ya. Dimenangkan yang warna putih. Wa atatayyubu, memakai wangian. Ya, ini selain yang muhrim, karena muhrim tidak boleh memakai wangian. Kemudian adapun orang yang berpuasa, menurut Ibnu Hajar dan mengikuti pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, bahasnya tidak disunahkan bagi orang yang puasa memakai wangian. Bahkan Syekhul Islam di tempat yang lain di menegaskan makruh. Tetapi pendapat fuqaha yang lain, Abu Makhrumah, misalnya tetap sunnah memakai minyak wangi bagi yang ingin menghadiri sholat Jumat. Saya pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syekhul Islam Jakarta Al-Ansori. Ini bagi yang berpuasa itu tidak disunahkan memakai wangian. Ya. Ilatnya kita belum tahu apa. Tapi di bab puasa seperti itu ya. Tidak tahu ilatnya. Kemudian yang berikutnya wal masyu bisakinatin, berjalan dengan tenang dan tidak berkendara jika memang dia mampu untuk jalan kaki. Ya, berjalan dengan tenang, dengan kemudian tidak melakukan hal-hal yang sia-sia ya, main-main ya. Kemudian juga dengan tidak banyak berbicara, mengangkat suaranya, kemudian dengan menundukkan pandangan. Wal qira'atu awi dzikru fi thoriqi wa fil masjid. Membaca atau berzikir ya, di jalan dan di masjid. Kemudian juga bisa sholat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama ya, karena ini syiar untuk hari Jumat. Juga disunahkan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan di harinya. Yang terakhir al-insatu fil khutbah, yaitu diam ketika khutbah. Ini dalam mazhab ya hukumnya sunnah, apa kok disunahkan ya, disunahkan diam ketika khutbah ya, tidak sampai wajib. Sehingga kalau ketika khutbah berbicara itu makruh ya, bukan haram kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat maka tidak makruh. Ini ada pembahasan tentang dalilnya, ya, tidak kita sebutkan. Bisa dilihat di Hasyiah Al-Bajuri, seingat Ana sudah pernah kita bahas di Daurah Fathul Qorib tentang istimbat hukum, kenapa hukumnya tidak haram. Kenapa yaitu yang berbicara ketika khutbah tidak haram. Ada dalil lain yang memalingkan dari hukum itu. Ma yajibu lil mayit, sekarang masuk ke bab janaisnya. Ya, di matan Yakut Nabis ini ada beberapa yang tidak disebutkan, misal apa? Salat khauf ya. Salat khauf itu enggak ada. Ada di Munis Salis dibahas. Alladzi yajibu 'alaina kifayan lil mayyiti al-muslimi al-ghairi as-syahidi khamsatu asya. Wajiban bagi kita kaum muslimin yaitu wajib kifai, fardu kifayah untuk mayit yang mayitnya muslim yang bukan mati syahid, ada lima kewajiban, yaitu husluhu memandikan, watakfinuhu mengkafani, wahamluhu membawanya, wa sholatu alaihi mensolatkan, wa dafnu memakamkan. Sebutkan tadi ini berlaku untuk mayit jenazah yang muslim. Adapun kafir, jika kafirnya mu'aman, maka kewajibannya yaitu mengkafani, membawa dan mengubur. Dan boleh dimandikan. memandikannya hukumnya tidak wajib. Kalau kafirnya harbi, maka hal-hal tadi hukumnya boleh saja. Tidak ada kewajiban apapun kalau mayitnya kafir harbi. Dan haram disolatkan ya, kalau untuk jenazah yang mayit kafir haram disolati. Adapun untuk yang mati syahid, yaitu orang yang mati di dalam peperangan, di dalam peperangan melawan kufar, matinya dengan sebab peperangan. Maka orang yang mati syahid haram untuk dimandikan dan disolati. Haram untuk dimandikan dan disolati. Namanya syahid namanya syahid al-ma'rokah di medan peperangan. Karena ada syahid yang tidak di medan peperangan, yaitu misalnya apa ya, yang tenggelam, keruntuhan bangunan dan seterusnya. Ini bukan syahid apa di medan perang, namanya syahidnya syahid di akhirat. Dapat pahala syahid di akhirat. Kalau di dunia diperlakukan seperti ya umumnya kaum muslimin ya, yaitu wajib atas tadi 5 ya. Di matan lain biasanya 4. Hamlu al-hamlu itu membawa tidak disebutkan biasanya, karena ya biasanya sudah termasuk membawa itu ya, kalau mengubur ya pasti dibawa. Biasanya disebutkan 4, tapi di sini dipisah ya, ada kewajiban membawa itu. Wuslu al-mayiti, memandikan mayit. Aqalu wuslil mayiti ta'mimu jasadihi bil mai. Ya, minimal sah memandikan mayit adalah itu membasuh seluruh badan dengan air. Membasuh seluruh badan mayit dengan air. Itu minimal. Intinya pokoknya dialir air semua badan itu sudah sah gitu ya. Meskipun dia matinya misalnya tenggelam ya, meskipun matinya tenggelam tetap harus dimandikan, karena ini ghusl ini harus ada fa'il ya, ada fi'lul fa'il. Jadi yang tenggelam itu tidak mencukupi, kemudian dia sudah tenggelam, nggak perlu dimandikan. Memang sudah terkena air ketika tenggelam, tapi itu tidak ada fi'lul fa'il. Maka belum mencukupi, sehingga yang tenggelam tetap jadi mandikan. Aku banget tuh, Mas. Mikrofon. Ta'mimul jasad ini termasuk juga misalnya orang yang belum dikitan, yaitu nanti di bawah kulub. Nah itu bagian zahir itu ya. Itu harus disucikan juga, terkena air. Ya minimalnya ya, satu kali ya, dengan air satu kali itu sudah sah. Dan kemarin sudah kita singgung, untuk orang yang memandikan tidak wajib niat, hanya sunnah saja. Jadi kalau dia niat ya, misalnya dia niat nawaitu ada al-ghusli an hadzal mayit. Wa akmaluhu, kalau yang bentuk sempurna, ijlasuhu mailan ila qofahu. Dia si mayit, ya ini urutannya ya, urutannya. Mayit didudukan, di posisinya duduk, duduk agak condong. Condong mengarah pada tengkuknya. Jadi misalnya kita duduk, kemudian didudukkan, kemudian di agak dicondongkan ke belakang, ya. Condongan ke belakang. Ada gambaran enggak? Seperti itu ya, duduk kemudian agak dicondongkan ke belakang, miring dimiringkan ke belakang. Kemudian ijlasuhu mailan ila qafahu wa isnadu dhahrihi. Tadi catatan kaki nomor 7, sebelum dimandikan itu dibersihkan najis ainiyah. Ya, najis ainiyah. Kalau ada najisnya, bersihkan dulu. Wa isnadu dhahrihi, yaitu disandarkan punggungnya ya. Punggungnya disandarkan. Disandarkan ke, misalnya ke lutut yang sebelah kanan. Kemudian nanti tengkuknya sama apa pundaknya itu ditahan pakai tangan tangan kanan. Ini yang memandikan ya, di apa ditahan pakai tangan kanan. Kemudian setelah posisi duduk miring tadi, ya, tangan kanan menahan posisi kepala lewat tengkuknya sama pundak tadi. Kemudian lutut kanan sebagai apa sandaran punggung mayit. Nah, setelah itu langkah berikutnya imrarul yadi. Mengurutkan tangannya ya, di apa tekankan gitu. Nanti ditekankan ke perut ya. Diulang, ditekan, kayak diurut seperti itu ya, kayak mengurut seperti itu. Tujuannya untuk mengeluarkan kotoran, ya, kotoran yang ada dalam perut, sisa-sisa kotoran ada dalam perut. Nanti biasanya setelah diurut seperti itu, tekan, nanti keluar, ya, kotorannya keluar. Dan kotorannya apa? Keluar. Ini tangan kiri ya. Tadi tangan kanan kan megang kepala apa tengkuk dan pundak dari mayit. Ya, tangan kirinya bergerak mengurut perut si mayit. Ya, agar nanti apa? Dikhawatirkan kalau tidak seperti itu nanti bisa jadi kotoran sisa kotoran itu keluar ketika setelah dimandikan atau bahkan ketika dikafani malah keluar. Nah, itu nanti malah akan membuat kotor dan ya dari badan mayit. Ya, terus setelah itu nanti kalau sudah keluar dia dibersihkan ya. Bersihkan kotorannya yang keluar tadi. Ya, summa ghuslu sawataihi, ini tadi dibersihkan bi khirqatin. Dan dibersihkan kubul dubur ya, dibersihkan kalau ada kotoran yang keluar dibersihkan. Saya pakai kain atau kaos tangan seperti itu menggunakan tangan kiri. Menggunakan apa? Tangan kiri. Ini tadi jika keluar kotoran. Kalau nggak keluar gimana? Tetap disunahkan. Walaupun nggak keluar kotorannya, disunahkan untuk membersihkannya. Kemudian yang berikutnya setelah itu. Summa tanzifu asnanihi wa anfihi wa udhunaihi. Dibersihkan gigi, kemudian hidung dan telinga sama nanti pakai kain atau kaos tangan seperti itu, intinya nggak langsung ya. Jadi, tidak terkena langsung ke tangan. Misalnya dengan jari telunjuk kiri ya. Saya dikasih sabun atau apa, kemudian dimasukkan ke mulutnya, dibersihkan. Kemudian hidung, kemudian telinga juga dengan yang kecil tangan, yaitu namanya apa, kelingking. Ya, dengan kelingking nanti dibasahi. Ini lubang-lubang tadi ya, mulut, kemudian hidung, telinga. Tuma taudi atuhu. Kemudian di apa, wudukan, diwudukan sebagaimana wudu orang hidup ya, tetap ada kumur-kumur. Tetap ada kumur-kumur dan ada istinsyak. Ya. Nah, jadi nanti air tetap dimasukkan ya, dimasukkan ke dalam mulut. Kemudian juga di dalam hidung ya, seperti wudu normal. Seperti wudu normal. Ya, seperti wudu normal 3 kali 3 kali ada kumur-kumur, istinsak, tapi ya enggak banyak-banyak, yang penting udah masuk gitu aja ya. Kemudian nanti dimiringkan kepalanya agar apa? Agar airnya enggak masuk ya. Baik, kemudian apalagi selanjutnya, tuma ta'mimuhu bilma. Nah, ini sebelum itu, setelah diwudukan itu kepala dulu ya, kepala dibasuh dulu ya, kepala dan jenggot ya, kepala dan jenggot dibasuh, bersihkan dengan sidir, bidara, dan semisalnya ya. Kalau enggak ada ya, ya semisal sabun itu bisa. Dan kemudian setelah membasuh kepala dan apa, jenggotnya, kemudian takmimul. Nah, baru mengguyur total. Baru setelah itu bah, mengguyur total tubuh mayit. Tuma ta'mimuhu bilma'i salasan ma'a sidrin fil ula wa qalilin wa qalili kafurin fil fil akhirah. Kemudian mengguyur tubuh mayit 3 kali. Itu yang pertama bercampur dengan daun bidara, itu di guyuran pertama, dan guyuran terakhir dicampur dengan yaitu kapur ya, kapur barus sedikit ya, karena kalau nanti banyak airnya nanti sudah enggak tahur lagi, malah enggak bisa mensucikan ya, bisa mensucikan. Dan pakai kapur barus yang padat, bukan yang misalnya cair atau lembek, nanti kemudian dia menyatu ya, bercampur. Dan makanya ini harus tidak terlalu banyak, sehingga itu masih masih disebut air ya, masih disebut air. 3 kali ya. Dan satu apa tadi, dengan dicampur daun bidara, biasanya ada serpihan-serpihan itu dicampur dengan air atau dengan sabun, sampo, semisal itu bisa. Tadi itu 1 kali terhitung 1 kali basuhan ya. Jadi dengan dicampur bidara, kemudian yang terakhir dicampur dengan air ya, air yang dicampur dengan kapur baru sedikit, yaitu di basuhan yang terakhir. Jadi ada 3 air ya, gampangnya gitu. Yaitu misalnya kita siapkan 3 bak. Bak pertama, bak air pertama ini isinya air dicampur daun bidara atau sabun. Kemudian bak kedua air saja. Ya, nanti ini untuk menghilangkan proses yang pertama. Kemudian bak ketiga, air ketiga ini yang terakhir nanti untuk apa? Air yang dicampur kapur barus. Ya, kita siapkan 3 bak itu. Kemudian tata caranya tadi disebutkan 3 kali tadi di ya. Jadi kalau 1 kali basuhan itu adalah 1 paket, yaitu pertama bak pertama, ya, bak pertama yang berisi air plus daun bidara campuran digunakan untuk mengguyur, memandikan. Kemudian kedua, bak kedua yang air murni ini digunakan lagi untuk membilas istilahnya ya, menghilangkan apa? Proses pertama tadi yang ada daun bidaranya tadi atau sabunnya itu kan ada busa-busanya seperti itu. Kemudian dibilas dengan air murni, air saja. Kemudian basuhan yang ketiga ambil dari bak yang ketiga yang isinya dicampur dengan kapur barus. Nah, itu kita sudah 3 kali ya. Berarti bak 1, bak 2, bak 3. Ini 3 kali ini satu paket apa? Istilahnya dihitung 1 ya, dihitung 1. Seperti di catatan kaki ini ghuslah wahidah. Ya, itu sebenarnya di sini ada apa? Ada tahap apa sih? Tingkatan-tingkatan memandikan ya. Kalau yang tadi minimalnya tadi pokoknya ya sudah diguyur dengan air, dibasuh dengan air sudah kena semua badan sudah. Tapi yang sempurna ini tadi di pertama tadi air campur daun bidara, kedua kemudian diguyur lagi, dibasuh dengan air murni, kemudian yang ketiga basuh dengan air dicampur dengan kapur barus. Kemudian itu seperti itu adnal kamal. Adnal kamal seperti itu. Kalau lebih bagus lagi ya. Ini ada beberapa versi cara gitu ya. Yang pertengahan itu misalnya 5 kali. Basuh 5 kali. Caranya bagaimana? Ya. Kalau yang ada di Muknis Jalis bisa dilihat. Yang pertama dibasuh dengan air dicampur sidr, ya, daun bidara. Yang kedua dibasuh dengan air murni untuk menghilangkan basuhan pertama. Ya, kemudian ini kan sudah basuh dua, ya, sudah basuh dua. Kemudian kurang tiga. Nah, tiga ini adalah air dicampur dengan tadi kapur barus. Dicampur dengan kapur barus. Tiga ya, berarti 3 kali dengan itu. Berarti kan 5. Ya, itu versi atau cara pertama untuk 5 basuhan. Itu caranya gitu. Atau bisa cara lain. Ya, masih sama langkah 1 2, langkah 1 dengan air campur sidr, yang kedua kemudian air murni untuk menghilangkan, yang ketiga kembali lagi air campur sidr lagi atau sabun. Ya. Kemudian yang keempat air murni lagi untuk menghilangkan. Baru yang kelima pakai campuran kapur barus. Jadi diselang-seling. Ya. Kalau lima itu gampangnya kalau mengingat yang versi kedua ini diseling. Air sidr, kemudian air saja. Ketiga air sidr, kemudian keempat air saja. Kelima baru campur kapur barus. Kalau 7 bagaimana? 7 bisa dengan cara 1 air sidr, maksudnya air sidr itu air dicampur sidr ya. 1 air sidr, 2 muzilah, muzilah itu air murni menghilangkan, 3 kembali lagi air sidr, keempat muzilah lagi menghilangkan air murni. Berarti sudah 4. 7 itu berarti yang 3 adalah air campur kapur barus. 1 2 3. Jumlahnya 7. Ya, atau versi lain juga ada ya. Ini nanti terlalu banyak nanti. Tapi yang paling sempurna adalah 9 kali. Ya, 9 kali. 9 kali Yang pertama ya air sidr, yang kedua muzilah air saja untuk menghilangkan, yang ketiga di sini dicampur dengan kapur barus. Ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat air sidr, yang kelima air murni. Ya, kemudian yang keenam campur kapur barus, yang ketujuh sidr lagi, yang kedelapan air murni, yang ke sembilan campur kapur barus. Ya, yang sembilan ya itu macam-macam, nanti enggak tahu kita. Yang penting kalau sering praktek ya hafal, kalau enggak praktek nanti ya. Ya, misalnya bisa lupa kalau enggak praktek. Ya, minimalnya itu hafal yang tadi ya. Minimalnya tadi tahu minimalnya itu, kemudian sempurna yang minimal ya tadi, sempurna minimal ya tadi yang apa tiga kali tadi, tiga basuhan. Takfinul mayit, mengkafani mayit. Mengkafani mayit. Sebentar, izin sebentar. Bismillah, Pan. Gangguan teknis. Takfinul mayit, mengkafani mayit, aqallu takfini al mayiti satru jami'i jasadihi. Minimal mengkafani mayit itu ya, yang penting menutup semua tubuhnya ya. Jadi paling tidak kita tahu minimalnya dulu ya. Ya, meskipun misalnya nanti apa? Ya maksudnya nanti kalau bisanya minimal ya berarti sudah sah. Mencukupi yaitu menutupi semua jasad ya, di catatan kaki ini kalau disandarkan pada hak mayit adapun hak Allah yaitu cukup untuk aurat saja, sehingga mayit berhak untuk mengapa menggugurkan tambahan dari yang menjadi hak Allah tadi. Siwa roksil muhrimi wa wajhi al muhrimah. kecuali kepala, kalau kepala mayit yang dia mati dalam keadaan muhrim, kan nggak boleh menutup kepala ketika mau ihram. Maka ini juga nggak ditutup kepalanya ya untuk yang laki-laki. Kemudian yang perempuan tidak ditutup wajahnya karena ketika ihram tidak ditutup wajahnya. Ini berlaku untuk apa? Mayit yang keadaan mati dalam keadaan muhrim ya. Dia keadaan ihram. Dia menjalankan nusuk, bedah haji misalnya, dan meninggal dunia saat proses tersebut masih dalam keadaan ihram. Bisau bin wahidin dengan satu kain. Wa akmaluhu yang sempurna satruhu bisala si lafa ifa. Yang sempurna dengan menutup dengan tiga lipatan, tiga kain. Fi zakari untuk laki-laki. Jadi untuk laki-laki tiga kain. Ya. Kalau minimalnya tadi yang penting tertutup seluruh badan, baik itu laki-laki atau perempuan. Itu sudah cukup. Ya, tapi kalau yang lebih afdol, itu laki-laki tiga kain. Tiga kain ini yang bisa nanti menutup semua badan. Ya, menutup semua badan. Kalau misalnya mau ditambah dari tiga kain, kemudian untuk tiga kain ini, yaitu panjang dan lebarnya dia sama ya. Dia sama tiga kain tersebut. Kemudian jika ingin ditambah nanti dikasih dipakaikan gamis, komis dan imamah, sorban. Tapi ini dia khilaful aula ya. Kalau yang afdol itu malah tidak pakai gamis dan tidak pakai sorban. Hanya kain tiga saja. Ya. Walifa fata ini wa izarin wa khimarin wa komisin fil unsa. Kemudian yang sempurna untuk perempuan dua lipat kain ya, dua lembar kain, kemudian izar. Izar itu pakaian yang menutup antara yaitu pusar dan lutut bawahan ya. Gampangnya bawahan lah, bawahan. Izar. Ini untuk perempuan ya, mayit perempuan. Wa khimar kemudian khimarin kerudung menutup kepala. Kemudian komis. Gamis. Ini caranya di catatan kaki, izar dulu dipakaikan, kemudian komis, kemudian khimar, kemudian ditutup dengan dua lembar kain tersebut. Ya. Hamlul mayiti, membawa mayit. Yahsulu hamlul mayiti bi'ayi hayatin, bi'ayi hayatin tusama hamlan. Ya, membawa mayit itu bisa dengan cara apapun yang itu disebut membawa. Di catatan kami disebutkan yang afdol dibawa oleh tiga, ya tiga orang, ya, meskipun berat ini ya. Nanti tiga ini yang satu orang dia di depan dia memikul dua apa kayu gitu ya, diletakkan di apa bahunya atau di apa di pundak atau bahunya ya. Ya itu berarti harus kuat yang depan, kemudian yang dua nanti di belakang ya. Jadi ini yang utama seperti ini. Jika enggak kuat ya berat ya, maka lima orang. Lima orang nanti ditambah dua yang di depan. Kemudian apa? Watahrumu in ingkanat muzriyatan. Haram kalau dia muzriyah ini seperti kufah, kufah itu keranjang atau ember. Dia dibawa di semacam keranjang gitu ya, karena nanti akan membahayakannya. Kemudian au yukhsa minha asuqutu. Kalau dibawa dengan keadaan nanti akan dikhawatirkan apa? Jatuh. Misalnya mayatnya dibawa, mayat dewasa dibawa langsung pakai tangan, ya. Padahal udah keranda. Nah ini nanti kan bahaya, bisa apa? Jatuh. Hukumnya haram. Baik. Kemudian kita lanjutkan rukun sholat jenazah. Arkanu sholati alal mayyiti. Arkanu sholati alal mayyiti sab'atun. Ada 7 rukun. Yang pertama an-niyatu niat. Tanya niat nawaitu sholat ala hadzal mayyit fardhu kifayah. Wa arba'u takbiratin, dan 4 takbir, dan takbiratul ihram itu masuk di takbir tersebut. Berarti maksudnya 4 takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram, ya. Sudah termasuk apa? Takbiratul ihram. Misalnya ditambah jadi 5 takbir, ya, lebih dari 4 itu tidak mengapa meskipun sengaja. Tapi minimalnya 4 ya, karena kalau misalnya apa? Kurang dari 4 batal, ya. Dari 4 batal. Kemudian yang ketiga, wal qiyamu alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mau berdiri ya duduk dan seterusnya, sebagaimana telah kita bahas di bab sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Wa qiraatul fatihati ba'da ihda at-takbirati, membaca surat al-fatihah setelah salah satu dari 4 takbir tersebut. Ini menunjukkan bahasanya baca Al-Fatihah tidak harus di setelah takbir pertama. Tidak bisa di takbir-takbir yang lain. Makanya di sini di ibarohnya baca ihda takbirat, meskipun yang utama dia setelah takbir pertama. Setelah takbir kedua juga boleh. Dan disunahkan sebelum baca Al-Fatihah itu membaca ta'awud, ya. Ta'awud dan bismillah. Bismillah itu ayat dari surat Al-Fatihah. Tapi tidak disunahkan baca doa iftitah, ya. Tidak disunahkan membaca doa iftitah, karena sholat jenazah itu prinsipnya adalah meringankan. Dan juga tidak disunahkan baca surat setelah Al-Fatihah. Jadi berarti baca Al-Fatihah saja. Kemudian wa sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da atsaniyah. Shalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Ini wajib. Ya, wajib. Wajib maksudnya wajib setelah takbir kedua. Wa du'a'u lil mayyiti ba'da salisati. Mendoakan kebaikan untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Ini juga wajib. Artinya setelah takbir ketiga. Ini doanya panjang. Sudah pernah kita baca ketika daurah Fathul Qorib ya, di Matan Abu Suja itu malah disebutkan ya. Itu termasuk salah satu apa? Mungkin apa? Keunikan ya. Di Matan Abu Suja, matan yang ringkas tapi menyebutkan doa yang panjang. Di sini saja enggak disebutkan doanya seperti apa. Ya, doa tersebut di apa? Di gabungan ya, gabungan dari beberapa riwayat seperti itu digabung oleh Imam Syafi'i kemudian jadi satu doa. Yaitu ini panjangnya doanya. Doa minimalnya Allahummarhamhu itu aja. Itu sudah minim. Maksudnya sudah sah itu. Kata Ibnu Hajar tidak ada beda antara untuk anak-anak dan yang lainnya. Ya, menurut Ibnu Hajar, anak-anak ataupun yang di anak-anak sama saja. Jadi Allahumma rahamhu minimalnya. Sehingga kata Ibnu Hajar tidak cukup Allahumma ja'alhu farata li abawaihi. Menurut Ramli sudah mencukupi. Itu di situ ya ada untuk yang apa dewasa atau anak-anak itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shoghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Masih tambah lagi ini panjang saya. Sepertinya di masyarakat juga tidak diamalkan ini. Biasanya cepat-cepat kalau. Ya. Ini yang Allahumma inna hadza abdaka inna hadza abduka wa ibnu abdaika dan seterusnya sudah pernah kita baca ya di kita lewati saja. Ya, di daurah Fathul Qorib teksnya ada di Matan Abu Suja. Sudah pernah kita baca dan diterjemahkan juga. Kemudian kata Ibnu Hajar, yang aula, yang utama membaca Allahumma, Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'afu anhu. Wa'akinu nuzulia wa'asi mudukholahu wa'aksilhu bilma'i wa'asal jibal barat wa'naqihi minal khotoyam kamayuna kosawbul abiyatu minatenas wa'abdilhu daron khairan min dari wa'alan khairan min ahlihi. Wazawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min azabil qabri wa fitnatahu wa azabin nar wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa azabin nar. Ya berarti ini hadis sahih, kita bisa mengamalkan ini ya berarti apa? Karena menurut Ibnu Hajar yang utama ini ada tambahan faedah ya. Kalau di nukilan-nukilan di mata Nabi Zak sarahnya tidak disebutkan. Ini di sini disebutkan demikian. Kemudian kalau untuk bayi anak kecil yang dua orang tua yang muslim, Allahumma ja'alhu faraton li abawahi wa salafan wa dukhran wa idzatan wa i'tibaran wa syafi'an wa saqil bihi mawazinahuma wa afrighi sabra ala qulubihima wa la taftin huma ba'dahu wa la tahrim huma ajruhu. Ya. Kemudian salam berikutnya salam ya, ini disunahkan ditambah wa barakatuh menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Ar-Romli tidak perlu, tidak disunahkan tambahan itu. Di setelah takbir keempat langsung salam. Tapi disunahkan misalnya membaca doa ya Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'du wa filana walah. Kalau enggak baca enggak mengapa, bukan rukun ya. Bukan termasuk rukun. Dafnul mayiti memakamkan menguburkan mayit. Aqalu dafnil mayiti an yakuna fi hufratin. Taktumu raihatahu wa tah rusuhu minas siba. Itu memakamkan menguburkan mayat itu minimalnya adalah di dalam apa galian, di dalam galian sehingga tidak cukup misalnya di bangunan ya, misalnya di apa di gua kemudian cuman diletak-letakkan, nah ini tidak menggali, ini harus menggali. Hanya kuna fi khawratin taktumu ra'ihatahu, yang bisa menghilangkan, menutupi bau mayit dan menjaga dari binatang buas. Ya. Karena nanti ini rawan apa? Rawan dirusak, dibongkar oleh binatang buas. Ya. Kalau nanti galiannya mungkin tidak dalam ya, masih baunya masih menyengat ya. Ini bisa mengganggu manusia dan bisa memancing hewan buas untuk memakannya. Maka minimalnya itu pokoknya dia digali dan baunya tidak menyebar ke luar. Wa akmaluhu yang paling sempurna an yakuna fi lahdin, yaitu di liang lahat. Yang lahat itu yaitu menggali menyamping ya. Jadi kita gali dulu ke bawah, itu di bagian bawah nanti digali ke samping. Ya istilahnya apa itu kayak gua tapi ya jadi menyamping, digali menyamping nanti mayatnya masuk ke galian tersebut. Namanya liang lahat ya. Bahasa Indonesia liang lahat yang disebut yang lahat. Dari arah kiblat, dari posisi arah kiblat. Kalau di tempat kita ya berarti posisinya galian yang lahat itu arah barat, nah seperti itu, di arah barat. Dan setelah nanti di apa? Setelah di ya, setelah diperdalam, digali, yaitu komatan wabastotan. Nanti ada di sini ya. Wa akmaluhu yang paling sempurna yaitu dimakamkan di liang lahat fil ardi alqawiyah. Di tanah yang keras ya, tanahnya keras. Yang keras kuat. Wa sakin, kalau sakin itu dia kita gali biasa, habis itu di tengah-tengah kita gali lagi ya. Itu cara pertama kita gali lagi. Kita gali lagi ke bawah, nanti seukuran mayit bisa masuk ke situ. Jadi digali lagi ke tengah-tengah, digali ke bawah. Kalau liang lahat, digali menyamping. Ya. Gampangnya kayak laci lah. Kalau liang lahat itu kayak laci. Itu. Jadi dimasukkan menyamping. Tapi kalau sakun, ini dia digali lagi ke bawah. Bisa digali lagi atau dibangun diberi tumpuan batu-batu misalnya di samping-sampingnya ya. Itu juga bisa. Kalau ya, sakin fi rohwah, kalau tanahnya lembek ya, mudah longsor ya, seperti itu lebih utama sak. Tapi kalau tanahnya kuat, lebih utama adalah liang lahat. Wan yakuna wasian umkuhu qomatun wabastotun fihima. Dia luas. Wan yakuna wasian luas dan dalamnya itu adalah komah wabastoh. Komah wabastoh itu seukuran orang berdiri, kemudian tangannya dijulurkan ke atas. Kita berdiri, tangannya diangkat, dijulurkan ke atas. Nah, ini namanya komatan wabastotan. Bastoh itu ya dibentangkan, dijulurkan ke atas. Di catatan kaki disebutkan ini sekitar 4,5 dirok. Berarti 2, kalau gampangnya kalau 50 cm, 1 diroknya, kita anggap itu gambarnya ya. Beda-beda konversinya. Berarti sekitar 2,25 meter. Sekitar 2,25 meter. Ya tergantung nanti satu wirok itu berapa. Berapa senti. Kurang lebihnya 50 senti. Ya, sehingga kalau 4 wirok, 4,5 itu berarti 2,25 meter. Paling tidak dalamnya sedalam itu tingginya. Kita lanjutkan kitab zakat, ya sudah selesai nih kitab sholah. Biasanya kitab sholah itu kitab yang paling panjang di bab ibadah. Az-zakatu lughatan anama'u tumbuh atau berkembang. Secara bahasa demikian. Zaka az-zar'u idza nama tumbuh. Kemudian wa nama annama'u wa tathhiru mensucikan. Sebagaimana di Al-Qur'an Asams ya. Berfirman qad aflaha man zakkaha. Zakat situ itu toharo itu hiru ya, tathir. Wasyar'an ismun lima yakhruju an malin au badanin ala wajhin makhsusin. Itu sesuatu yang dikeluarkan untuk harta atau untuk badan dalam dengan cara tertentu, bentuk tertentu. Syurutu wujubi zakatil mali, syarat wajibnya zakat harta. Syurutu wujubi zakatil mali khomsatun, ada lima syarat wajib zakat harta. Kalau enggak terpenuhi berarti belum wajib. Yang pertama al-islamu, Islam, sehingga orang kafir tidak ada kewajibannya. Kemudian kalau untuk orang murtad, hartanya ditahan dulu ya. Ini kalau nanti dia mata murtadan, ya nanti dia jika tidak punya harta ketika ridah, ya kemudian kalau punya maka kalau punya harta maka dikeluarkan kadar wajib zakat tersebut. Yaitu ketika ridah dan sebelumnya. Wal huriyah yaitu merdeka sehingga budak tidak wajib zakat karena budak itu tidak memiliki. Tapi kalau budak mubaat ya budak separuh, karena ada budak yang separuh, dia dibebaskan hanya separuh misalnya, separuh budak separuh merdeka. Di sini sebutkan wajib bagi budak mubaat, yaitu harta yang dia kumpulkan dari sebagian, ya sebagian badannya yang merdeka. Karena kalau dia merdeka sebagian tuh, dia bisa mencari harta untuk apa, untuk dirinya ya. Jadi misalnya dia separuh merdeka berarti dibagi dengan tuannya ya, misalnya 2 hari untuk tuannya, 2 hari untuk dia sendiri. Nah, itu dia berarti kan dia punya harta yang dia kumpulkan ketika dia waktu-waktu merdeka. Maksudnya tadi pembagian harinya tadi misalnya seperti itu, dia harta yang ia kumpulkan untuk dirinya. Jadi dia kan merdeka separuh ya. Maka separuh ini dia hartanya kalau dia bekerja dan lain sebagainya untuk tuanya semua ya. Tapi separuh merdeka berarti dia kalau dia cari harta bisa dia miliki. Ini budak apa? Mubaat. Tentunya kalau sudah mencapai nisab ya, sudah mencapai nisab. Kemudian watama mul milki, kepemilikannya sempurna. Sini disebutkan tidak ada zakat untuk budak mukatab karena kepemilikannya lemah. Juga pada tuan yang memiliki budak mukatab tersebut. Kemudian ta'ayunu. Ta'ayunu maksudnya adalah ta'ayun sudah kepemilikannya sudah tertentu. Maka tidak ada zakat untuk misalnya keuntungan wakaf ya, misalnya untuk kaum kaum apa fakir miskin, untuk masjid-masjid ya, atau misalnya baitul mal. Jadi kepemilikan umum ya, kepemilikan umum itu tidak ada zakatnya, kan nggak jelas siapa yang memiliki harta tersebut. Nah, ini masih mustarok, kepemilikannya umum. Misalnya baitul mal, kemudian keuntungan dari wakaf yang tidak muayyan. Ya, misalnya wakafnya untuk fuqara ya. Tapi kalau wakafnya itu untuk seorang, ya nanti bisa wajib zakat. Misalnya ini wakafnya untuk Zaid misalnya, ya, atau orang miskin yang tertentu. Itu bisa, tapi kalau fukoro itu kan mustaroknya umum, luas sekali, sehingga di situ tidak ada kewajiban zakat. Kalau misalnya dia mencapai nisab, nah tidak ada kewajiban, karena tidak ada terpenuhi syarat yaitu ta'ayun. Wataya kunu al-wujud, artinya sudah yakin keberadaannya. Di catatan kaki contohnya, yang tidak tayakun, zakat untuk yaitu wakaf untuk apa, janin ya, karena belum tentu apa keberadaannya, belum tentu terwujudnya. Di Munisalis sebutkan ya sama contohnya, yaitu harta yang diwakafkan pada janin. Karena tidak ada satu kepastian, kepercayaan terwujudnya janin tersebut. Kalau seandainya infasola mayitan, dia lahir dalam keadaan mati, tidak wajib bagi ahli waris, tidak ada kewajiban bagi ahli waris. Dan mata jibu fi az-zakatu fil minal amwal. Itu zakat harta. Tajibu az-zakatu fi sitatin minal amwal. Zakat harta ini dikenakan pada tiga atau enam macam harta. Yang pertama an-na'am binatang ternak, yang kedua an-nakdaini ya emas perak, itu mata uang emas perak, wal mu'asyarat ya tumbuh-tumbuhan atau pertanian. Pertanian dan apa buah-buahan. Wa'urudi at-tijarati barang dagangan, wal ma'din barang tambang, emas perak juga ini. Urud tijaroh itu juga nanti konversinya ya di dinar dirham atau mata uang juga sama. Kemudian rikas barang yang terpendam. Nah, ini juga sama. Di masih di apa emas dan perak. Syurutu wujubi zakatin na'am. Syarat wajib zakat yaitu apa binatang ternak. Syurutu wujubi zakatin na'am wahya al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Arbaatun. Binatang ternak di sini adalah unta, kemudian sapi dan kambing. Syaratnya ada empat. Yang pertama an-nisabu nisab. Nisabnya masing-masing ya, nanti dibahas di bab nisab sendiri ya. Intinya tercapai nisab ya. Jumlahnya berapa, unta, lima, dan seterusnya. Walhaul satu tahun, genap satu tahun ya, komariah. Kemudian isamatuha kulal haul. Yaitu dia digembalakan, isamah itu digembalakan di padang rumput yang mubah. Jadi pemiliknya itu menggembalakan binatang ternaknya di padang rumput yang mubah, yang gratis. Ya. Sehingga kalau binatang ternaknya ini apa diberi pakan sendiri ya, dipakan sendiri, dibiayai sendiri, beli pakan, maka tidak wajib zakat. Ya, isamatuha kulal haul di sepanjang tahun. Yaitu maksudnya si pemilik itu dan dia posisi mukalaf itu dia mengembalakannya di padang rumput yang mubah. Yang maksudnya padang rumput itu tidak ada yang memiliki, ya, tidak ada yang memiliki. Intinya rumputnya ya, tapi kalau untuk minumnya ini sama saja apakah minumnya di air yang ada yang punya atau air mubah. Maksudnya kalak mubah itu yang dia apa tidak dimiliki. Ya bisa, intinya bisa dia apa diambil oleh siapapun ya. Tadi digembalakan oleh pemiliknya sendiri ya, dan dia mukalaf. Sehingga kalau misalnya dia mencari pakan sendiri, misalnya karena tadi disebutkan oleh pemiliknya ya, sebagaimana di catatan kaki juga Al-Malik itu pemiliknya apa membiarkan secara sengaja ya di padang rumput yang mubah ya. Ini tadi jadi pemilik yang melakukannya. Kalau misalnya melakukannya binatang itu sendiri ya, tidak oleh pemiliknya. Ya. Atau yang mengembalikan adalah bukan pemiliknya. Misalnya gosip, orang yang merampas. Ya. Atau yang mengembalikan pemiliknya dan dia tidak mukalaf. Ya. Meskipun sudah tamyiz misalnya. Nah, ini contoh-contoh seperti ini tidak wajib zakat. Jadi tadi paling tidak itu ada ketentuannya dikembalikan oleh pemilik, pemiliknya mukalaf dan ya dikembalikan pemilik dan pemiliknya apa mukallaf, tidak dikembalikan sendiri, tidak apa mencari makan sendiri atau dikembalikan oleh orang lain. Surutu kemudian waqunuha ghairu amilatin. Binatang ternaknya itu tidak dipekerjakan. Misalnya dia digunakan untuk membajak sawah, kemudian untuk mengairi sawah ya, mengangkut air, memindahkan air misalnya. Sama saja apakah dalam mempekerjakan hewan tersebut ada upahnya atau tidak? Nah, ini nanti tidak wajib zakat kalau binatang ternaknya itu digunakan untuk bekerja, dipekerjakan, dikomersilkan. Pokoknya dipekerjakan ya. Karena di sini sama aja apakah mengambil upah atau tidak. Dipekerjakan tidak tidak terkena kewajiban zakat. Terakhir, syurutu wujubi zakatin naqdaini, syarat wajib zakat yaitu emas dan perak. Syurutu wujubi zakatin naqdaini wahuma adzahabu wal fiddatu, yaitu emas dan perak, meskipun tidak dibentuk ya, wairu madruba, ini tidak dibentuk untuk apa mata uang seperti itu. Salah satu ada tiga. Al-haulu, yang pertama haul, sudah 1 tahun ya. Yang pertama apa? Haul sudah 1 tahun. Ya, di catatan kaki, seandainya seorang itu memiliki apa tadi, misalnya emas, perak atau uang, sudah mencapai nisab. Nah, kemudian selama 6 bulan, jadi setengah tahun, kemudian dipinjamkan ke orang lain, maka haulnya tidak terputus. Demikian pula kalau misalnya uang tersebut digunakan untuk membeli barang dagangan, maka ini nanti haulnya melanjutkan dari haul uang tadi ya, uang sudah tercapai nisab tadi, nanti melanjutkan barang dagangan tadi, melanjutkan haulnya. Syarat yang pertama adalah al-haul, yang kedua an-nisabu nisab. Ini harus secara yakin. Contohnya yang tidak yakin, seandainya emasnya misalnya ditimbang, di satu timbangan ini sudah mencapai nisab, misalnya ditimbang 85 gram emas misalnya. Kemudian ditimbang lagi di timbangan lain kok 84, maka tidak ada kewajiban zakat karena apa? Tidak yakin. Jadi harus yakin sudah tercapai nisab. Wa huwa 20 misqalan fi dhahab wa 100 dirhamin fil fiddah. Yaitu 20 misqal untuk emas ya, setara sekitar 85 gram. Kemudian 200 dirham perak, sekitar 595 gram. Wa kaunuhuma ghairu kulliyin mubahin. Dan emas perak tersebut bukan perhiasan yang mubah. Kalau perhiasannya mubah, maka tidak wajib. Di perhiasan itu tidak wajib terkena zakat. Tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan. Tapi syaratnya adalah perhiasan mubah. Dan mubah perhiasan dipakai seorang perempuan ya, dan tidak melampaui batas dalam kondisi apa normal. Alasannya karena perhiasan mubah ini ya disiapkan untuk digunakan. Digunakan untuk sesuatu yang mubah, maka dia menyerupai binatang ternak tadi yang dipekerjakan, yang tidak ada zakatnya. Jadi perhiasan mubah ini tidak ada wajib zakat, akan tapi ada beberapa syaratnya ya, beberapa syarat. Di antaranya si pemilik mengetahuinya. Milik mengetahuinya. Kalau tidak mengetahui bagaimana? Misalnya dia misalnya ada perhiasan. Misalnya apa? Misalnya kerabatnya atau anggota keluarganya ada yang meninggal dunia kemudian mewariskan perhiasan. Tapi dia enggak tahu ahli warisnya ini. Maka wajib apa? Zakat. Alasannya apa? Karena dia tidak meniatkan untuk ditahan untuk digunakan. Jadi dia enggak tahu. Sehingga nanti apa? Wajib terkena zakat. Jadi dia ada seorang mendapatkan warisan perhiasan. Ini sudah mencapai nisab. Dia enggak tahu kalau dapat warisan, misalnya disimpan di apa di tas atau di mana ya. Tahu-tahu sudah dibuka ada perhiasan, mencapai nisab. Ini dia memang perhiasan, tapi ya perhiasan mubah asalnya, tapi karena dia enggak tahu, ini dia wajib zakat. Kemudian di antara syaratnya perhiasan tersebut tidak dimaksudkan, tidak diniatkan untuk disimpan. Kalau dia niatkan untuk disimpan, ya misalnya untuk agar dijual ketika dibutuhkan, maka wajib zakat. Ya. Disimpan untuk apa? Untuk nanti dijual ketika butuh, ya maka itu wajib zakat. Kemudian syarat yang ketiga tidak patah atau rusak. Tidak patah atau rusak. Kalau misalnya patah atau rusak, pecah. Tapi kalau patah rusak masih memungkinkan untuk digunakan saat itu juga, maka tidak ada kewajiban ya. Sama saja apakah dia memaksudkan untuk diperbaiki atau tidak. Tadi disebutkan al-huli al-mubah, perhiasan mubah. Kalau haram bagaimana? Maka wajib zakat, ya. Perhiasan haram. Perhiasan mubah seperti apa? Yang diizinkan oleh syariat. Ya. Yang diizinkan oleh syariat di Munizali sebutkan meskipun izin itu izin dari syariat yaitu dari sisi hanya dimiliki saja kemudian nanti dimaksudkan untuk misalnya disewakan misalnya bagi orang yang boleh menggunakan sewakan pada perempuan misalnya maka ini tidak wajib zakat karena ini masuk dalam kategori al-huli yang mubah. Nah, beda nanti kalau misalnya laki-laki memakai perhiasan, ini termasuk haram, ya. Maka terkena zakat. Kita cukupkan dulu ya. Dalam mazhab, adakah sholat qobliyah Jum'ah? Ya, ada sebagaimana qobliyah zuhur, qobliyah Jum'ah. Suma ghusala sawataihi bi firqatin. Soatan itu kubul dan dubur dibersihkan. Maksudnya kubul dubur dibersihkan. Kalau membasuh tadi ya seperti itu ya. Kalau membasuh apa? Sidir. Pertama dengan sidir, kedua dengan air murni, kemudian ketiga dengan air kapur. Saya disebutkan di catatan ketika demikian itu dihitung di situ satu basuhan. Allah alam bisawab. Ya mewudukan ya, untuk mewudukan ya seperti memandikan itu sama ya. Niat untuk memandikan atau mewudukan mayit. Salam. Pakan rumput yang kita ambil bebas, intinya kalau gratis tidak ini. Kalau gratis berarti ada apa? Terkena kewajiban. Kalau ada biaya, ya biayanya ini ada apa istilahnya teranggap, bukan biaya yang sedikit. Kalau biaya yang sedikit tidak teranggap. Biaya sedikit apa? Tidak teranggap. Artinya kalau biaya cuma sedikit ya tetap kena zakat. Tapi kalau biayanya banyak nanti berarti tidak terkena zakat karena tidak terpenuhi sa'imah tadi. Catatan kaki di mana ini? Tahun tadi yang mana dari awal? Baik, itu saja ya. Sudah cukup. Tadi kita untuk Isaimah kita ambilkan dari Munis Jalis penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.